pekerjaan hati. Jangan pernah niat ingkari janji. Ku harap setia darimu kasih tuk selamanya. Satu dirimu penerang rindu dalam jiwa. Andai ku dapat meraih bintang, kan ku persembahkan untukmu sayang. Percayakan janji, palingkan hati tuh.